Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله kepada jamaah yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa kajian ini dari kaum muslimin yang mudah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas Islam dan Sunnah. Bersyukur kepada Allah SWT diberikan taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, satu generasi yang Allah subhanahu wa ta'ala tampilkan di tengah-tengah manusia yang merupakan generasi yang terbaik yang tidak pernah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah akan ada lagi, yaitu para sahabat yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia pada zamanku ini, kemudian yang sudahnya, kemudian sudahnya, sebaik-baik manusia dalam akidahnya, dalam tauhidnya, dalam ibadahnya, ilmunya, pemahamannya, amalnya, dakwahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan yang lainnya. Mereka yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Gak pernah ada sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya yang menamai para nabi, dan juga tidak sudahnya. Karena Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Paling baik sudah. Orang yang paling baik ya para sahabat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka dengan kebaikan. Dan bukan hanya kebaikan, Allah sebutkan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Tidak ada lagi yang lebih tinggi kecuali redha. Keriduan Allah kepada generasi yang terbaik dari mereka. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang para sahabat radhiyallahu majma'in, karena adanya orang-orang yang membenci mereka, mencaci maki mereka, dari kalangan khawarij, dari kalangan nawasib, dari kalangan syiah. Mereka adalah orang-orang yang rusak hatinya, rusak akalnya, rusak keyakinannya, dan rusak kehidupannya. Dan orang yang mencaci maki para sahabat adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Mencaci maki sahabat, mencaci seorang muslim aja, itu dosanya dosa besar. Muslim, Sekarang yang dicaci generasi yang terbaik dari umat ini, pembawa syariat agama ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada mereka, kepada para sahabat. Mereka tujuannya mencaci maki sahabat untuk membatalkan syariat agama ini. Jadi tetap aja akan ada orang-orang yang akan merusak agama ini, akan ada tetap, karena Allah sudah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Makanya untuk berjuang menegakkan agama ini harus terus ada, gak boleh berhenti. Sebagaimana para perusak ada, yang menegakkan agama ini juga harus ada, gak boleh berhenti. Para sahabat radhiyallahu majma'in, meskipun mereka dicela, dicaci, dimaki, tidak membahayakan mereka, karena mereka sudah dipuji oleh Allah Taala, dan mereka dijamin semuanya dengan surga. Wa kullan wa'adallahul husna, semua para sahabat kami jamin dengan surga, dalam surah Al-Hadid ayat 10. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita membahas tentang para sahabat ini karena ada orang-orang yang mencaci maki sahabat, mencela para sahabat, dan meragukan tentang para sahabat. Maka kita bahas di dalam kitab terakhir, dibahas tentang masalah ini. Kita akan bahas tentang poin ke-49 dalam syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin ke-49, untuk melihat bukunya, dan semua lihat bukunya di halaman 407. Poin ke-49 dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menjaga hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka menerima apa yang datang dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ahlus Sunnah juga mengakui keutamaan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah umat yang paling tinggi akhlak dan perangainya. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah tidak melewati batas terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang kemaksuman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan mereka melaksanakan hak-hak para sahabat dan mencintainya, karena mereka mempunyai hak yang besar atas seluruh umat Islam, dan kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr di ayat 10, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar. Di ayat 8 Allah menyebutkan tentang muhajirin di surah Al-Hasyr. Di ayat 9 Allah menyebutkan tentang ansar. Dan di ayat 10 Allah sebutkan di ayat 8 tentang muhajirin, di ayat 9 tentang ansar, di ayat 10-nya di surah Al-Hasyr ini. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun dan maha penyayang. Doa inilah doa orang yang mengikuti kaum muhajirin ansar dengan kebaikan, yang menunjukkan atas kesempurnaan cinta mereka kepada para sahabat Nabi SAW, juga sanjungan mereka terhadapnya. Sesungguhnya orang yang pertama kali masuk dalam doa ini adalah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka yang terlebih dahulu beriman, dan mereka pula yang telah mewujudkan keimanan tersebut. Ayat tersebut menafikan, meniadakan kedengkian atau kebencian dari semua segi. Hal ini menunjukkan tentang kesempurnaan cinta mereka kepada sahabat. Arti kecintaan Ahlus Sunnah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat karena Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah mencintai para sahabat karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mencintai mereka yang lebih dahulu beriman dan mendapat kehormatan menemani Nabi SAW, juga karena mereka telah berbuat baik kepada seluruh umat, dan karena mereka lah yang menyampaikan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang sampai kepada kaum muslimin, apakah itu ilmu atau kebaikan, itu hanyalah dengan perantaraan mereka. Anda perhatikan di sini bahwa Ahlussunnah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Di dalam kitab-kitab, apakah itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, itu ada penjelasan tentang dan seterusnya tentang manaqib, keutamaan atau fadail, fadailus sahabat, tentang keutamaan para sahabat. Keutamaannya sangat banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka yang lebih dahulu beriman, mereka yang membantu membantu Rasulullah SAW, mereka yang pertama kali menegakkan agama ini, mereka yang pertama kali berdakwah mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, mereka yang pertama kali hijrah, mereka pertama kali berjihad, dan yang lainnya. Semua yang pertama adalah para sahabat. Maka semua kebaikan yang kita peroleh dengan perjuangannya para sahabat. Kebaikan kita sekarang ini, kita berbuat baik, enggak lepas dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tegaknya agama ini, yang pertama adalah pertolongan Allah, tapi yang kedua ya perjuangan para sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai tegaknya agama ini. Maka enggak bisa dinafikan tentang bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seorang mukmin enggak boleh menjelekkan para sahabat, tidak boleh. Kalau seandainya pun di antara mereka ada kesalahan, tapi kebaikan mereka seperti lautan. Satu dua kesalahan mereka, tapi kebaikan mereka seperti lautan. Hilang kesalahan mereka. Dan Allah sudah janjikan kepada mereka ampunan. Allah janjikan mereka dengan surga. Sudah cukup tuh. Dan Allah sudah redha kepada mereka. Sudah redha. Dan nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Ada hadisnya di sini, nanti kita akan baca. Makanya enggak boleh kita mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, enggak boleh. Rasulullah SAW, saya ulang lagi. Jadi apa saja yang sampai kepada kaum muslimin, apakah itu ilmu atau kebaikan, dengan perantara sahabat. Nah, sampainya ilmu wahyu ini kepada kita, Al-Quran dan Sunnah, ya perantara para sahabat. Karena Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabiin, tabiin menyampaikan tabiin sampai sekarang. Dan sanadnya bersambung semuanya. Silsilatuz dzahab, mata rantai emas yang tidak terputus. Makanya kita wajib untuk mencintai mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena itu orang-orang yang terbaik dari umat ini dan Allah redha kepada mereka. Tentang keredhaan Allah, antum bisa lihat yang pertama di dalam surah At-Taubah di ayat 100 tentang Allah redha. Yang kedua dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah sudah menyebutkan tentang para sahabat dan Allah redha kepada mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalam jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Allah mengetahui tentang apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Jumlah mereka kurang lebih ada 1400 orang. Yaitu pohon Samura yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Dan para sahabat juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, mereka akan jadi saksi di tengah-tengah umat ini nanti. Kalau Rasulullah menjadi saksi untuk para sahabat jadi saksi untuk semua umat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang baik, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dari ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Ya kalau rawi-rawi hadis diperiksa, untuk sahabat enggak perlu diperiksa. Karena Allah sudah menyaksikan mereka, Allah ridha kepada mereka. Dan Allah jadikan mereka sebagai umat yang terbaik dan menjadi saksi atas seluruh manusia. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat kulluhum udul, semuanya adil. Semuanya orang-orang yang baik. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini yang saya bacakan dari kitab saya Mulia dengan Mansalab. Di buku Mulia dengan Mansalab ini ada bab tentang keutamaan salafus saleh. Di bab yang ketiga, di buku Mulia dengan Mansalab, di bab yang ketiga ada keutamaan salafus saleh. Ini saya lagi bacakan antum dari buku Mulia dengan Mansalab. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463, beliau membuat pasal khusus dalam kitabnya, yaitu dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah, di juz yang pertama. Kata beliau tentang pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan, memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Kemudian beliau menjelaskan wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena keadilan terpercayanya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah terhadap mereka, dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka serta Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Jadi Allah menyebutkan kalian itu para sahabat pertama kali sebaik-baik manusia yang ditampilkan di tengah-tengah manusia ini, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Tapi antara mereka dapat petunjuk, di antara mereka ada yang fasik. Kebanyakan mereka orang fasik. Kemudian juga dibawakan surah ini Al-Baqarah ayat 143. Dan juga ayat-ayat yang lain. Dan dia mengatakan ayat ini meskipun umum, tetapi yang dimaksud khusus itu para sahabat. Ayat ini maksudnya surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini meskipun umum, tapi yang dimaksud khusus itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tentang para sahabat, sebelum saya lanjutkan tentang definisi sahabat itu, ya, di bab yang ketiga ini di Mulia dengan Mansalab disebutkan as-sahabiyyu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam, itu sahabat. Dia bertemu dalam keadaan dia beriman, dan wafat dalam keadaan beriman. Berarti kalau dari definisi ini, bahwa orang munafik bukan sahabat, dan sahabat bukan munafik, gitu. Karena dimasukkan oleh orang-orang Syiah laknatullah alaihim bahwa sahabat ada yang nifak, tidak. Bahwa orang-orang munafik bukan sahabat, dan sahabat bukan munafik. Dan disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kata beliau, pendapat yang paling benar yang aku pegang ialah bahwa para sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman, dan dia wafat dalam keadaan beriman. Bertemu dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan. Dan termasuk sih bertemu, bisa bertemunya sebentar, bisa juga lama. Apakah dimurutkan hadis dari Nabi atau tidak? Begitu disebutkan oleh yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, yang dia beriman, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan juga oleh Abu Muhammad bin Hazm yang terkenal dengan Ibnu Hazm, yang wafat tahun 456 Hijriah. Beliau berkata, sahabat tidak semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW, arti dia masuk Islam meskipun hanya sesaat, dan mendengarkan perkataan beliau meskipun hanya satu kalimat, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk munafik. Arti orang munafik bukan sahabat, dan sahabat bukan munafik, dan seterusnya. Beliau bawakan di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulul Ahkam. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar Al-Qurtubi, yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar, yang wafat tahun 463 Hijriah. Dia mengatakan, sungguhnya para sahabat tidak perlu kita bahas tentang keadaan mereka, karena sudah ijma' sepakat ahlul haq dari kaum muslimin, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, bahwa para sahabat semuanya orang yang adil. Dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Sekarang kita lanjutkan penjelasan dari syarah akidah. Kita melihat di halaman 408, Rasulullah SAW melarang keras umat Islam mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudadim wal nasifa. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, law anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kalian anfaqa, berinfak, mithla uhudin dhahaba, infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudadim wal nasifa, maka belum bisa mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan mencela sahabatku. Jangan menuduh sahabatku. Jangan memfitnah sahabatku. Dan yang lainnya, jangan mengejek para sahabat. Jangan melecehkan mereka. Demi Allah yang diriku di tangannya, kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ya sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, bukan 1 gram emas, bukan 1 kilo, bukan 1 ton. Gunung Uhud, berapa ton emas tuh infak. Sahabat infak berupa makanan kurang lebih sebesar 2 telapak tangan. Kita infak dengan sepenuh Gunung Uhud berupa emas, sahabat segini belum bisa mencapai derajat sahabat. Bayangin tuh. Orang infak ribuan ton emas, sahabat cuma berupa makanan 2 telapak tangan. Kita belum bisa mencapai derajat sahabat karena imannya mereka, karena ikhlasnya mereka, dan yang lainnya lagi. Ini yang mengatakan siapa sini? Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Enggak perlu disustakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak boleh mencaci maki sahabat. Enggak boleh menceritakan tentang kejelekan para sahabat, tidak boleh sama sekali. Kalau menceritakan kebaikannya boleh sebutkan. Makanya enggak boleh orang menyebutkan kejelekan sahabat, sedikitnya enggak boleh. Kata Nabi SAW, wa idza dzukira ashhabi fa amsiku. Apabila disebutkan kejelekan sahabatku, kamu diam. Diam. Jangan lanjutkan bicara itu. Itu dosa besar. Bukan dosa kecil. Dosa besar. Dan orang yang melaknat, mencaci maki sahabat, itu dia dilaknat oleh Allah, malaikat, seluruh manusia. Untuk lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Jadi orang yang mencaci maki sahabat dapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Orang sekali aja dia mencaci maki sahabat, dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dua kali, tiga kali, kalau setiap hari, ya besar sekali dosanya. Maka sebagian ulama mengkafirkan orang mencaci maki sahabat. Sebagian ulama, diantaranya Imam Malik rahimahullah. Dan juga akibatnya jelek orang yang mencaci maki sahabat. Jadi kalau antum lihat orang-orang yang mencaci maki sahabat, yang sudah jelas orang-orang Syiah ya, bahkan dalam sholatnya buat mencaci maki sahabat yang menemani Nabi seumur hidupnya, yaitu sahabat Abu Bakar Umar, itu mereka caci dalam sholatnya. Makanya kehidupannya rusak orang-orang Syiah itu. Dan rata-rata itu berpengaruh, dosa itu untuk perhatikan, punya pengaruh kepada semuanya, kepada akal, kepada hati, kepada tubuh. Jadi orang yang berbuat dosa itu punya pengaruh. Nanti antum bisa lihat dan antum bisa baca dalam bukunya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Ad-Da wa Dawa, itu punya pengaruh orang berbuat dosa itu. Makanya hati-hati, kita pun demikian juga, kalau kita banyak dosa itu punya pengaruh. Semakin banyak dosa, semakin gak waras akalnya. Semakin banyak dosa, semakin rusak hatinya. Semakin banyak dosa, semakin rusak juga dia, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia. Maka dosa itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya orang-orang Syiah, kalau antum lihat itu di akhir hayatnya itu jelek mukanya gitu. Dan rata-rata gila gitu. Karena berpengaruh kepada akal dosa itu. Dan orang-orang yang banyak dosa yang lain selain mereka juga demikian dalam kehidupan, udah berpikirnya udah gak waras sudah gitu. Makanya antum mohon keselamatan, kita selalu mohon keselamatan kepada Allah Taala agar dijaga iman kita oleh Allah, dijaga hati kita, dijaga akal kita. Karena banyak orang-orang yang berakal tapi dia rusak akalnya. Itu pengaruh apa? Pengaruh dosa. Antum perhatikan itu. Ini kalau saya bicara tentang masalah ini panjang ini, misalnya ini aja. Makanya ada orang-orang yang diberikan Allah zaka, kepintaran, tapi ketika dibawakan dalil Quran dan Sunnah dia tolak. Itu berarti udah apa? Udah rusak akalnya dia. Rusak akalnya. Punya pengaruh. Apa dosa apa yang dilakukan itu oleh dia? Ketika dia sudah menolak dalil dari Quran Sunnah. Makanya Syekhul Islam menyebutkan di dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. Ada orang-orang yang dikasih oleh Allah zaka, kepintaran, tapi dia tidak bisa paham apa yang disampaikan dari dalil. Tapi ada orang-orang awam yang balid, bodoh, tapi paham apa yang disampaikan. Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Makanya hati-hati itu. Itu pengaruh apa? Dosa. Pengaruh dosa. Gitu. Jadi kalau saya mau bicara tentang akibat dosa, panjang. Dari kitabnya Al-Imam Al-Qayyim, Ad-Da'wah Dawa. Maka banyak orang-orang yang berbuat dosa itu umurnya tidak barokah sama sekali. Waktunya tidak barokah. Dan kehidupannya tidak barokah karena banyaknya dosa. Maka antum hati-hati, banyak taubat kita kepada Allah atas semua dosa. Pengaruh itu dalam kehidupan luar biasa pengaruh. Makanya saya kalau bicara soal ini panjang, panjang. Banyak orang yang juga malas melakukan sholat akibat dosa. Bangun subuh selalu telat itu dosa. Itu masih banyak lagi udah dalam kehidupan itu. Kalau kita bicara soal masalah orang yang mencaci maki sahabat, kita kembali kepada pembahasan ini. Itu mesti dia rusak udah, mukanya rusak, akhlaknya rusak, dan juga akalnya rusak. Ini udah banyak dibuktikan oleh orang-orang yang tinggal bersama mereka ini, orang-orang Syiah. Rusak akalnya, dia akhirnya gila sudah. Bukan hanya orang awam yang ceramah nih, lagi ceramah. Lagi dia ceramah ini, dia mukulkan dirinya. Sampai ditolong oleh murid-muridnya. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali, ratusan kali udah terjadi. Dan videonya ada. Mu'ammam, artinya orang-orang tokoh-tokohnya Syiah itu. Karena sering mencaci maki sahabat, sampai dia ngomong udah gak waras sudah. Sampai dia mukul dirinya, cakar mukanya, robek dirinya. Apa, robek bajunya. Ini kejadian bukan sekali dua kali, ratusan kali udah terjadi. Itu pengaruh apa? Pengaruh mencaci maki para sahabat orang Najmain. Makanya wajib atas umat Islam untuk taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, khususnya dalam masalah ini, memuliakan para sahabat radhiyallahu majma'in, dan dalam mereka menghormati serta memuliakannya. Dan Al-Sunnah meyakini bahwa sedikit saja dari amal mereka para sahabat itu mengalahkan amal yang banyak dari selainnya. Sedikit mereka beramal itu mengalahkan amal kita, bahkan bukan hanya amal kita setahun dua tahun, seumur hidup kita. Sebagaimana hadis di atas, dan bukti yang besar atas keutamaan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian sepanjang umurnya. Anda perhatikan tuh. Jangan kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kalian seumur hidup. Jadi berdirinya sahabat sesaat itu lebih baik daripada ibadah kalian. Di mulia dan masalah saya bawakan lafadznya. Di sini enggak, di mulia masalah ada saya bawakan lafadznya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tasubbu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali adikum 40 sana. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Imam Ahmad punya kitab judulnya Fadailus Sahabah. Yang ditahqiq oleh Wasiullah Abbas, 2 jilid. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dalam takhrij Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian tujuan orang-orang itu mencaci maki sahabat dijelaskan, apa sih maksud mereka mencaci maki sahabat itu? Dijelaskan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq, wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inma yuriduna ayajrahu shuhudana liyubtilul kitaba was sunna wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah." Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq, dia munafik. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak dan Al-Quran adalah hak, dan hanya para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Ini dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifaya fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah di juz yang kedua. Jadi tujuan mereka mencaci maki sahabat untuk membatalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika orang mencaci maki sahabat, yang pertama dia mencela, pertama dia mencela Allah, karena yang memberikan tazkiyah tentang kebaikan para sahabat siapa? Allah. Dan Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua, dia mencela Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah apa? Sudah menyatakan khairun nasi qarni. Rasulullah juga mengatakan la tasubu ashabi. Ketika mereka mencela, dia telah mencela Rasulullah SAW. Yang ketiga, dia telah mencela syariat agama ini. Artinya, kalau para sahabat dicela, berarti batal agama ini udah. Karena pembawa, rawi-rawi yang membawa untuk menyampaikan Al-Quran Sunnah melalui para sahabat. Gak mungkin orang langsung tabi'i, gak mungkin, harus melalui sahabat. Kalau langsung kepada mereka, ya gak diterima hadisnya. Jadi harus melalui sahabat. Jadi mereka pada akhirnya mencela syariat. Jadi di belakang mereka adalah orang-orang siapa? Yahudi dan Nasrani. Makanya pendiri agama Syiah siapa? Pendiri agama Syiah Abdul bin Saba al-Yahudi la'natullah alaihi, dia yang bikin agama Syiah untuk apa? Membatalkan syariat agama ini. Kemudian yang keempat, mereka merusak namanya para sahabat, dan mereka telah berbuat dosa besar, yang paling besar, dengan mencaci maki para sahabat. Kita lanjutkan sekarang. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang keutamaan yang banyak dari para sahabat dibandingkan umat-umat yang lain. Maka wajib atas umat Islam ini untuk mengimani tentang keutamaan sahabat dan mencintai mereka karenanya. Al-Sunnah meyakini tentang orang-orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan juga surah Al-Hadid ayat 10. Tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu an wa lam jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mana di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan Allah juga sebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Allah mengetahui tentang apa yang dalam hati mereka, lalu Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan ketenangan kepada mereka, dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu husna, dan mereka semua kami jamin dengan sorga. Artinya Allah sudah menjamin mereka ini dengan sorga. Kemudian kalimat wa kullan wa'adallahu husna, dan Allah menjanjikan mereka dengan sorga, maksudnya orang-orang yang masuk Islam berperang dan berinfak sebelum Fathu Mekah maupun sesudahnya, semuanya Allah SWT jamin masuk surga. Hal ini menunjukkan keutamaan para sahabat semuanya, Allah saksikan keimanan mereka dan Allah jamin mereka dengan surga. Ini disebutkan nanti antum lihat tafsir dari ayat Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu husna, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan surah Al-Hadid ayat 10. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menyebutkan sahabat-sahabat yang masuk sorga seperti 10 orang yang dijamin masuk sorga. 10 orang yang masuk sorga yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat di footnote-nya, footnote-nya lihat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in. 10 orang ketika mereka masih hidup Nabi sudah mengatakan mereka masuk surga. 10 orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu majma'in. Dan mereka semuanya adalah Quraisy. Semuanya mereka ini Quraisy. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi Asim, dan Al-Hakim. Yang menyebutkan dengan 10 sahabat. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil, sebutkan semua yang disebutkan Nabi, 10 orang itu. Dengan kalimat sorga. Kemudian sahabat Thabit bin Qais bin Shammas juga sahih riwayatnya. Dan selain mereka dari para sahabat seperti Ummatul Mukminin, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Salam, Ukasha bin Mihsan, Sa'ad bin Mu'ad, dan selain mereka radhiyallahu majma'in. Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang orang-orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Mereka tidak akan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Lan yadkhulun nar rajulun shahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka. "Lan yadkhulun nar rajulun shahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan orang-orang yang hadir perang Badar ini punya keutamaan yang khusus hadir perang Badar. Dan ini merupakan sebesar-besar keutamaan karena Rasulullah SAW mengkhususkan kepada mereka persaksiannya dengan surga. Dan ini termasuk salah satu bukti kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap orang ditentukan dan dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dengan ketentuan-ketentuannya. maka mereka akan tetap istiqamah di atas iman. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa mereka ini masuk surga, ya Nabi sudah tahu dari Allah bahwa mereka akan istiqamah demikian sampai mereka wafat. Sehingga mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semuanya. Dan Ahlussunnah menerima serta menetapkan apa yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an secara mutawatir dan yang lainnya, bahwa sebaik-baik orang dari umat ini sesudah nabinya SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jadi ketika Ali radhiyallahu an ditanya, siapakah orang yang terbaik? Dia jawab Abu Bakar, kemudian siapa Umar, kemudian siapa Utsman. Kalau sudah tiga, berarti Ali yang keempatnya. Ali sendiri yang mengatakan demikian. Karena kalau kita lihat orang-orang Syiah, mereka mendahulukan Ali. Dianggap bahwa Abu Bakar itu merampas haknya Ali menurut mereka. Hak apa? Hak khilafah. Dianggap merampas. Tidak merampas, karena dibaiatnya Abu Bakar disepakati oleh seluruh umat Islam. Jadi waktu meninggalnya Rasulullah SAW, Rasulullah wafat di hari Senin. Beliau lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Jadi kalau orang merayakan kelahiran Nabi, berakhirnya dia merayakan apa? Wafatnya Nabi juga. Karena Nabi lahirnya hari Senin dan wafatnya hari Senin. Dikuburkannya Nabi hari Rabu. Dikuburkan hari Rabu. Waktu itu para sahabat bingung, mesti ada pengganti Nabi. Belum bisa dikuburkan karena belum ada penggantinya. Ini sibuk ini semuanya. Makanya ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya para sahabat, sedih para sahabat. Musibah yang terbesar wafatnya Nabi SAW. Musibah yang terbesar. Makanya kalau kita kena musibah, kata Nabi, ingat musibahku. Kalau kalian kena musibah, ingat musibahku. Apa? Musibah wafatnya Rasulullah SAW. Musibah kita semua ringan. Kenapa? Wafatnya Nabi, terputusnya apa? Wahyu. Yang merupakan ruh dan kehidupan. Wahyu itu ruh dan kehidupan. Wahyu itu. Kemudian, bingung para sahabat. Umar karena cinta yang luar biasa, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, aku akan penggal lehernya. Karena cintanya kepada Nabi. Kaget Umar. Kemudian Abu Bakar datang mencium kening Nabi, wahai Nabi, engkau wangi ketika engkau masih hidup dan juga meninggal dunia. Kemudian setelah itu Abu Bakar menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Karena sebelahan, Abu Bakar mengatakan bahwa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian dibacakan dalam surah Ali Imran. Allahu Akbar Siddiq. Umar nangis ketika mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu. Kemudian sedih sudah semua para sahabat sedih. Sehari Senin, Senin, Selasa, begitu juga. Akhirnya kemudian orang-orang Ansor di Bani Saqifah berkumpul juga mereka untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dikabarkan datang Abu Bakar, Umar dan semua datang. Ali mau datang ke sana. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka. Sempat ada keributan sedikit tapi selesai. Kata mereka, minna amir wa minkum amir. Dan antara kami harus ada amir, kalian juga ada amir. Kata Umar radhiyallahu anhu, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ini amir, kalian pembantunya. Kami amir. Dibacakan hadis Nabi SAW, ala imatu min Quraisyin, imam dari Quraisy. Enggak berhak yang lain. Enggak berhak orang Ansar yang lain. Yang berhak untuk jadi imam, menjadi khalifah Quraisy. Selain Quraisy enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Nas. Dalil. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala imatu min Quraisyin, imam dari Quraisy. Selain Quraisy enggak boleh. Makanya dulu nih, bukan sekarang. 30 tahun yang lalu gitu. Ketika ada kelompok-kelompok sempalan ini mengatakan, kita harus baiat kepada imam ini. Saya bilang, imam dari Quraisy, enggak ada imam dari orang Jawa atau Sumatera, enggak ada. Ini cerita 30 tahun yang lalu. Saya ketemu mereka. Mestinya imam itu musyawarah antum, siapa yang harus dibunuh lebih dahulu. Karena Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Idza buyyal khalifataini faqtulu adahuma." Apabila dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Sekarang antum musyawarah dulu, siapa yang harus dibunuh. Jadi mereka juga bingung, enggak pernah kan tuh ngangkat khalifah. Khalifah itu harus dari siapa? Quraisy, Nas, dan dalilnya sahih, dan berapa hadis tentang Quraisy. Ala imam min Quraisy. Maka dalam Al-Qur'an yang disebutkan tentang sukunya satu, li ilafi Quraisy, enggak ada yang lain. Itu tentang keutamaan Quraisy. 10 orang jamin masuk surga itu dari Quraisy. Kemudian khalifah harus, setelah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian kata Abu Bakar, aku bayat engkau Umar. Tidak, engkau harus bayat. Dibayat oleh Umar. Kemudian sahabat langsung semuanya sami'na wa ata'na. Enggak ribut, langsung tuh bayat Abu Bakar. Terjadi bayat itu. Seluruh sahabat bayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang pertama, Amirul Mukminin yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sakit, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada soal bertanya Rasulullah, kalau seandainya engkau meninggal dunia, aku datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Banyak hadisnya. Jadi menunjukkan bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, yang berhak menjadi khalifah Abu Bakar. Setelah dibaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian dimakamkan Rasulullah SAW di hari Rabu-nya. Sudah pengganti. Dan semua sudah setuju. Itu baiat. Kemudian ketika 2 tahun Abu Bakar memimpin dan mulai sakit Abu Bakar sudah menunjuk sahabat Umar. Karena memang sudah penunjukan langsung. Karena Nabi suruh mengikuti 2 orang sudah wafatnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti 2 orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan kedua-duanya adalah teman dekat Nabi dan juga sebagai apa? Mertuanya Nabi SAW. Orang yang paling dekat sudah. Justru yang dicaci maki, dicela oleh Syiah yang mana? 2 orang ini dalam salatnya mereka. Laknatullah alaihim. Orang Syiah laknatullah alaihim. Mereka mencaci maki para sahabat. Padahal mereka adalah orang yang terbaik. Dan juga kalau kita ceritakan tentang para sahabat, ceritakan kebaikannya. Kita enggak akan ditanya tentang mereka sama sekali. Makanya buat apa kita mencela mereka, buat apa? Allah menyebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kan enggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka salah, enggak akan ditanya. Yang ditanya apa? Tentang kita akan ditanya. Allah sebutkan 2 kali ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu Allah sebutkan 2 kali dalam surah Al-Baqarah. Kemudian setelah Abu Bakar dibaiat, kemudian Umar. Setelah Umar, kemudian Uthman. Dan ini 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk musyawarah. 6 orang. Ya, terusnya Uthman, Ali dan yang lainnya. Ditunjuk Uthman. Kemudian setelah itu Ali, Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ini sudah sepakat semuanya. Dari Ahlus Sunnah sepakat sudah. Sebagaimana ditunjukkan oleh asar dan ijma' para sahabat Radhiyallahu anhu ajma'in, yang mendahulukan Uthman radhiyallahu anhu atas Ali radhiyallahu anhu dalam baiat. Khilafah salah seorang dari keduanya, Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma, tidak akan terjadi melainkan setelah musyawarah seluruh kaum muslimin menurut perbedaan tingkat mereka. Dan kisah ini masyhur dalam kitab-kitab tarikh, masyhur kitab ini, artinya dalam kitab sejarah masyhur. Ahlus Sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Barang siapa yang mencela atau tidak membenarkan tentang kekhilafan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat daripada kedai piaraannya. Dalam syarah akidah al-wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlu Sunnah senantiasa setia dan cinta kepada Ahlul Bait sesuai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti." Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku, yaitu keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku, keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Baitku, yaitu keluargaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Kemudian disebutkan di lanjutan riwayat itu, antum lihat di footnote. Footnote-nya lihat. Lanjutan riwayat tersebut adalah Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, "Wahai Zaid, siapakah sebenarnya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Baitnya?" Zaid bin Arqam berkata, "Istri-istri beliau adalah Ahlul Baitnya." Ahlul Bait. Kemudian Ahlul Bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah meninggal beliau. Husain bertanya, "Siapakah mereka?" Jadi Ahlul Bait ini enggak boleh terima sedekah, enggak boleh terima zakat, tidak boleh. Siapa mereka itu? Zaid bin Arqam radhiyallahu mengatakan, "Mereka adalah keluarganya Ali. Keluarganya Aqil." Di situ lafadznya keturunan itu salah. Yang benar keluarga. Mereka adalah keluarganya Ali. Kemudian keluarga Ali, keluarga Aqil, bukan keturunan, keluarga Aqil. Keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Husain bertanya, "Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sedekah?" Jawab Zaid, "Iya." Jadi orang yang ngaku keturunan Nabi, dia tidak boleh terima apa? Sedekah, enggak boleh. Ahlul Bait enggak boleh terima sedekah. Enggak boleh terima zakat, tidak boleh. Yang termasuk Ahlul Bait di sini pertama kali masuk adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, karena dia perawi hadis yang mendengar langsung dari siapa? Dari Nabi SAW. Jadi dia lebih tahu tentang apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Zaid menjelaskan bahwa istri-istri Nabi adalah Ahlul Baitnya. Kemudian setelah itu disebutkan berapa keluarga yang termasuk Ahlul Bait. Allah berfirman tentang istri-istri Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33. Allah berfirman, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina az zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yudhhiba 'ankum rijsa ahli al bait wa yutahhirakum tathira." Wahai istri nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa kalian wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi Allah menyebutkan di sini apa? Kalimatnya istri-istri Nabi dengan apa? Ahlul Bait. Nas Al-Qur'an ini. Jadi orang-orang Syiah mengatakan istri Nabi tidak masuk Ahlul Bait. Ini mengingkari Al-Qur'an. Ini orang Syiah mengatakan istri Nabi bukan Ahlul Bait. Padahal Allah menyebutkan innama yuridullahu yudhhiba ankum ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa kalian wahai Ahlul Bait, yaitu istri Nabi, karena awalnya bicara tentang istri Nabi di ayat 32-nya, ya nisa'an Nabi. Jadi Ahlul Bait di sini yang pertama kali adalah di samping anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun. Jadi Allah hendak mensucikan mereka, membersihkan mereka, Ahlul Bait, yaitu istri Nabi. Karena mereka umatul mukminin. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa umatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, mereka adalah istri-istri beliau nanti di akhirat. Jadi istri Nabi itu yang 11 itu adalah nanti istri beliau nanti di akhirat, di surga. Kemudian Ahlul Bait Nabi lagi yaitu keluarga Rasulullah, saudara-saudara dekat Rasulullah SAW, dan yang maksudnya adalah yang soleh di antara mereka. Sedangkan yang tidak soleh, ya enggak masuk. Seperti Abu Talib, Abu Lahab, dan yang lainnya enggak masuk. Dan Allah menyatakan tentang Abu Lahab itu, dibacakan surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Jadi binasa kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Artinya dia sudah dijamin masuk neraka, pasti sudah. Abu Talib, Abu Lahab pasti udah masuk neraka dengan dasar nas. Gitu. Jadi hubungan darah, sekedar hubungan darah yang dekat dan bernisbat kepada Rasulullah tanpa kesalahan ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam tidak manfaat baginya sedikit pun juga. Ya, sampai di situ kajian kita. Wassalamu'alaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan yang begitu bermanfaat sekali untuk kita semua, dan keutamaan para sahabat yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita cinta kepada para sahabat. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, bagi para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan mengenai menjatuhkan kehormatan sahabat dan juga secara umum kehormatan seorang muslim. Bolehkah kita duduk mengambil ilmu dari seorang ustaz yang notabene juga mendakwahkan sunnah, tapi memang sebelumnya sering melakukan tahdir-tahdir ataupun menjatuhkan kehormatan kepada asatidzah lainnya ataupun kepada lembaga-lembaga dakwah dalam kajian-kajiannya. Namun karena sekarang ini mereka sudah tidak ada tahdir-mentahdir lagi dari ceramahnya dan katanya juga sudah tidak seperti dulu lagi, yang mana mereka sudah rujuk dari kesalahan mereka dulu. Bahkan asatidzah kita juga ada beberapa yang mengisi di kajian di markaz mereka. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah boleh duduk di majelisnya dan merekomendasikannya kepada yang lain? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini pertanyaan, kalau dilihat dari pertanyaannya berkaitan dengan laskar jihad kayaknya. Dari pertanyaan itu berkaitan dengan laskar jihad. Ya, antum perlu ketahui juga bahwa laskar jihad ini didirikan oleh Ja'far Umar Talib rahimahullah sejak 20 tahun yang lalu gitu. Namanya Laskar Jihad. Dari nama ini udah nama yang bid'ah gitu. Kemudian berkumpulan karena dia pengen jadi panglima gitu. Bikin Laskar Jihad untuk perang di mana? Ambon. Itu tahun 2000 itu. Kejadian tahun 2000. Tapi sebelumnya Ustaz Ja'far Umar Talib ini rahimahullah sudah banyak mentahdir semua orang. Jadi yang ada sekarang ini pasukannya yang ada ini. Gitu. Jadi sudah banyak mentahdir, semua orang ditahdir, termasuk saya juga ditahdir. Dan saya sahabat dekat dengan beliau dari mulai di pondok sampai keluar pondok. Sampai saya ngajar di salah tiga Tengaran itu tahun 88 sampai tahun 92 sama beliau juga sama-sama. Sampai keluar, kemudian saya belajar di Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian saya pulang, saya ngajar juga di pondoknya di Jogja, Ihya'us-Sunnah. Di antara murid-muridnya itu yang sekarang itu yang jelaskan jihad seperti Zulkarnain, Muhammad Sunusi itu tahun 94 tuh, 95 itu dulu belajar sama saya. Belum masih banyak lagi itu. Puluhan udah yang belajar. Tapi di situ udah mulai mentahdir, dan saya ingatkan tentang tahdir ini bukan baru, dari mulai di Tengaran Salatiga sampai juga di Jogja, saya kurang lebih 2 tahun yang ngajar di sana. Sampai 96 sampai datangnya Syekh Ali Hasan rahimahullah mendamaikan, tapi terus mulai tahdir terus sampai dirikan laskar jihad. Kalau lihat, tapi tetap menisbatkan kepada salaf ini, kelompok ini. Dan kemudian mereka bikin laskar, bawa senjata, yang pertama kali demo di depan istana ya mereka pertama kali bawa pedang. Pertama kali nisbat kepada salaf. Apa salaf ada yang demo kepada penguasa? Enggak ada. Itu tahun 2000. Waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid. Ini untuk perhatikan, sudah demo. Kemudian berangkat ke Maluku, ke Ambon untuk jihad. Bukan jihad, enggak boleh. Kemudian teman-teman waktu itu nanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan menjelang beliau meninggal. Karena tahun itu beliau meninggal, Syekh Utsaimin. Dikirim surat oleh Syekh bahwa ini bukan jihad, bukan, kata Syekh. Bukan jihad. Tapi ini kewajibannya ulil amri. Perselisihan yang terjadi antara orang-orang Nasrani dan umat Islam di Ambon, itu kewajibannya siapa? Penguasa. Kita bantu boleh, tapi menyatakan jihad tidak boleh. Masih belum puas, saya kemudian berangkat. Saya dengan Ustaz Abdurrahman At-Tamimi ke Masyaikh untuk menanyakan apa benar ini jihad yang dimaksud, jihad Islam yang kita harus berperang. Saya berangkat ke Yordan dan juga ke Saudi Arabia untuk menanyakan kepada Masyaikh dan ulama di sana. Semua jawabannya sama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya ketemu dengan Syekh Ali Hasan rahimahullah, Syekh Salim Al-Hilali, kemudian saya ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Syekh Rabi Al-Wad, dan yang lain banyak loh sudah saya ketemu, menanyakan tentang masalah bahwa ini fitnah dan itu bukan jihad. Dan ini terus mereka lakukan, sempat 1 atau 2 tahun begitu, kemudian pulang mereka bubar. Tapi tetap fikroh mereka kuat, karena syubhat sudah masuk kan di kepalanya. Syubhat untuk mentahdir, syubhat untuk segala macam, itu kuat. Makanya dikatakan oleh para ulama, syubhat kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Syubhat, kata para ulama, kalau sudah masuk itu gak akan keluar sampai hari kiamat. Jadi yang ada di kepala mereka itu, yang mereka tahdir seperti saya, Ustaz Hakim dan segala macam, itu udah bagi mereka apa? Sesat sudah semua. Itu bagi mereka. Seandainya mereka bubar, bubar betul namanya laskar jihad bubar, tapi tetap syubhatnya masih kuat. Ratusan orang yang jadi murid saya itu gak pernah ketemu lagi udah. Bukan satu yang murid saya itu yang laskar jihad, ratusan, tapi gak pernah ketemu. Gak pernah. Kan itu udah makanan tiap hari itu, ngomongin Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, Ustaz, tiap hari itu, itu makanan tiap hari itu digibai tahdir. Nah sekarang kemudian katanya mereka tobat, ya urusan tobat urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kita lihat muamalahnya gak ketemu sama kita, tetap tahdirannya juga gak pernah dicabut itu, gak ketemu. Kalau tadi disebutkan bahwa dia pernah mentahdir rojak kemudian enggak, kita belum bisa lihat. Sama aja seperti orang-orang yang baru hijrah, orang baru hijrah, apa kita yakin bahwa mereka tetap istiqomah dengan hijrahnya? Kan belum Seperti itu. Enggak usah diangkat, enggak usah dibanggakan, enggak usah dipuji juga. Enggak usah. Urusan dia dengan Allah. Gitu. Orang-orang yang sudah belajar dengan kita yang berjuang di medan dakwah ini banyak sudah. Gitu. Mereka biarkan aja sampai mereka. Kita mengajak mereka untuk kembali tetap. Tetap gitu. Tapi kenyataan kan enggak ada. Artinya mereka mau ketemu minta maaf enggak pernah. Mereka duduk sama kita, kok kita malah duduk sama mereka? Ini kan kebodohan, kejahilan. Mesti mereka yang datang untuk belajar kepada kita atau duduk bersama kita, bukan kita yang datang ke tempat mereka. Ini nggak benar. Kan orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat atau syubhat atau yang lain, suruh mereka untuk taubat dulu. Karena secara hukum asal kan enggak boleh belajar dengan mereka. Seperti hadis Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah ayyutamas al-ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada siapa? Al-asagir. Yaitu ahlul bidah. Kalau kita sematkan kepada mereka ahlul bidah, itu enggak zalim kita. Tidak zalim. Karena apa? Mereka juga sudah menuduh kita sebagai ahlul bidah udah puluhan tahun gitu. Kalau kita ngomong sekarang ini sekali ini wajar dong. Karena mereka sudah nuduh kita, cuma enggak lafadznya ahlul bidah. Lafadznya apa? Sururi gitu. Kalau ditanya surur apa? Enggak tahu surur itu apa. Enggak tahu mereka. Penisbatan surur itu mereka enggak tahu. Nah, saya sudah jelaskan di buku ini. Di buku Mulia dengan Mas Salam ini ada penjelasan apa yang dimaksud dengan sururi. Ada di sini lengkap penjelasannya. Jadi kalau udah seperti itu mestinya jangan gampang-gampang memberikan apa? Tazkiyah. Mungkin enggak orang itu balik lagi, mungkin atau tidak? Mungkin. Banyak kan orang-orang yang baru hijrah balik lagi, ada enggak? Banyak gitu. Bagi kita enggak usah muji, apalagi nulis di Facebook. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Enggak ada manfaat sama sekali. Justru nanti membuat orang ini tertipu gitu dengan ilmunya mereka. Mereka tidak rasakh dalam masalah ilmu, tidak dalam dalam masalah ilmu. Mereka udah buat fitnah ini bukan setahun dua tahun, berapa tahun? 20 tahun lebih. Bahkan sebelumnya dari tahun 97 itu udah bikin fitnah. Terhadap apa? Terhadap dakwah salaf. Udah merusak nama apa? Nama para dai. Mencemarkan para dai, bukan dosa kecil, dosa besar. Merobek kehormatan seorang muslim, merobek itu dosa dosa besar. Merobek. Dan ini terus dilakukan oleh mereka, enggak pernah berhenti itu. Terus. Kemudian juga merusak nama dakwah salaf. Pecah belah dakwah salaf ini. Antum sih enggak ngalami. Ya, antum enggak ngalami. Saya pelaku sejarah ini. Jadi tahu benar itu. Bagaimana sakitnya dicela, diejek, difitnah, dikucilkan oleh mereka. Karena mereka besar waktu itu. Kita 97, 98 masih kecil berapa orang. Tapi mereka besar banyak gitu. Tapi saya udah bilang ini bakal hancur. Karena orang yang cinta kepada kekuasaan, hubur riasa, kepemimpinan pasti akan binasa udah. Enggak lama umurnya. Paling cuma berapa tahun? 2003 bubar semuanya udah. Nah, terus sudah bubar, mesti kan tobat. Enggak ada yang datang, enggak. Ratusan tuh yang saya bilang murid-murid saya tuh, yang ustaz-ustaz, enggak ada yang datang, enggak. Tetap aja. Kenapa? Syubhat udah masuk. Yang ada di kepala mereka, ah ini enggak boleh belajar sama ini. Akhirnya apa? Mereka rata-rata futur, enggak belajar lagi sebagian mereka. Enggak belajar lagi. Bukannya kita enggak ngajak, kita undang mereka dalam kajian-kajian, bukan enggak. Setiap saya masuk ke daerah, saya undang mereka. Oh, mereka murid saya kok, atau mereka tamatan Madinah murid saya dulunya, atau mereka belajar di Yaman juga murid saya mereka semuanya. Tapi memang mereka tidak punya adab, itu nggak punya, gitu. Seperti yang sekarang saya bilang para dai banyak nggak punya adab itu sekarang ini. Permasalahan-permasalahan adab nggak punya adab sama sekali. Nggak pernah mau ketemu, nggak pernah mau datang, nggak pernah juga. Ya pasti mereka salah lah. Nggak mungkin mereka nggak bicarakan tentang dakwah kita, nggak mungkin udah. Tuduhan banyak. Dan tuduhan yang sama seperti yang mendirikan Laskar Jihad ini, tuduhan yang sama. Gabung dengan Asofwa, Lajna Khairiya, Dewan Dakwah, terakhir Sururi. Itu enggak berubah. Kalau kita tanya, buktinya enggak pernah punya bukti. Mereka punya, sama sekali punya bukti. tapi yang ada cuma fitnah. Apa enggak dosa? Ya dosa dong. Dosa besar merobek kehormatan seorang muslim. Kita berdakwah untuk menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dituduh oleh mereka apa? Ahlul bid'ah. Enggak boleh belajar, enggak boleh duduk di majelisnya. Ini udah bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. Kok sekarang tiba-tiba ada ustaz yang ngisi di tempatnya mereka? Ini kan kebodohan. Ketololan gitu. Karena enggak tahu gitu, gampang sekali. Dan kadang-kadang juga baru diajak makan sama mereka udah tazkiyah. Ya Allah. Benar-benar keterlaluan ini. Emang kalau kita lihat ya tujuannya mereka itu apa? Cuma dikasih makan, dikasih duit, tazkiyah. Ya Allah. Enggak ada harganya dakwah ini. Murah. Ya seperti yang sekarang ini, seperti itu. Enggak bisa nih dakwah ini besar, ilmu ini besar. Dan sudah diusung udah puluhan tahun untuk menegakkan. Mereka bikin pecah belah umat. Mereka merusak hormat para dai. Mereka memfitnah dan segala macam. Mestinya disuruh mereka tobat. Bukan datang. Tetap aja orang yang kena syubhat, ente isi 10 kali, 20 kali, tetap aja gak berubah. Kecuali dari hatinya sendiri mereka tobat kepada Allah. Justru dengan itu, gak apa-apa, kita kan juga tahu mereka ngisi. Gak bakal terima. Karena mereka biasanya orang-orang begitu itu, apakah kelompok itu ahlul bidah atau takfiri atau jamaah tahdzir. Saya dulu bilang, ini di buku saya ini yang belum ada di sini, jamaah tahdzir. Satu udah ada sih, JT, jamaah tabligh udah ada di sini, tapi tahdzir belum ada gitu. Mungkin nanti perlu dimasukkan juga itu. Jamaah tahdzir. Karena termasuk kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin gitu. Meskipun mereka mengakui bahwa mereka mengikuti dakwah salafiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian ustaz datang kepada sana, itu enggak benar, tidak benar. Jadi jangan datang, kita bikin pengajian di tempat kita, dia mau datang silakan. Mau datang silakan. Tapi kita datang ke tempat jangan membesarkan dan fitnah buat dakwah salaf nantinya. Dan fitnah buat orang-orang awam. Betul kita datang. Ketika kita datang, murid kita ikut datang atau tidak? Datang. Yang baru-baru ngaji, lihat, oh ustaz ngisi situ. Semua ikut kan? Kita ngisi cuma sekali, murid kita ikut kajian berapa kali? Ratusan kali. Iya tidak? Kalau akalnya waras. Gitu. Ketika kita ngisi sekali, tujuan mereka apa? Supaya murid kita yang sekian banyak ini datang ke situ. Datang betul. Udah kita ngisi cuma sekali atau dua kali umumnya. Tapi murid kita karena di situ ada pengajian ustaz-ustaz mereka, ikut ngaji apa tidak? Ngaji. Dapat banyak jamaah mereka. Mestinya enggak begitu. Jangan sekali-kali atau gampang-gampang memberikan tazkiyah kepada orang atau jamaah atau kelompok, jangan. Kita harus wara, takwa kepada Allah. Kita enggak tahu tentang akibat. Dan yang sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini, para yang ada ini tidak tahu dan tidak belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya gimana gitu. Seperti waktu saya bicara banyaklah tentang dakwah ini, apa akibatnya? Pasti ada akibat, nggak mungkin nggak. Waktu dulu pembahasan tentang pemilu, saya bilang antum jangan ikut-ikut di sini, udah urusannya urusan banyak kaum muslimin, antum jangan ikut di dalam, jangan ikut ngomong, udah diam aja sudah sebagai rakyat, gitu. Diam aja udah. Terserah orang mau milih atau nggak milih, jangan ikut campur dan jangan ngomong. Gak. Kenapa? Nanti akan bahaya, akibatnya bahaya nanti. Ketika udah dia berkelompok milih, nah itu bahaya sudah. Nah ini terjadi, kita ingatkan. Berbagi tentang sholat, sholat tetap berjamaah atau musibah, endemi segala macam, tetap di masjid rapat sahabnya. Ini gak sholat di rumah. Akibatnya apa? Banyak yang gak sholat sampai sekarang. Gak ke masjid sampai sekarang. Udah pandeminya udah hilang, gak sholat di masjid. Dipegang tuh fatwanya sholat di rumah. Makanya kita harus belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Gitu. Seperti bicara soal donasi saya berkali-kali. Karena ada fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Berat akibatnya. Dan ini berat. Udah terjadi, kita harus bicara. Gak boleh diam. Sama seperti ini. Antum datang ke tempat itu berat nanti. Akibatnya apa? Murid-murid antum akan datang ke sana. Untuk belajar kepada mereka. Antum cuma ngisi sekali dua kali. Tapi murid antum akan belajar kepada mereka. Jadi mereka akhirnya. Jadi kelompok baru, jamaah tahdzir yang baru. Generasi keberapa ya? Keempat atau kelima ini generasinya, nggak tahu nih. Jangan, justru kita ngajak mereka untuk kembali kepada Quran wa Sunnah Nabi Sallam, bergabung dengan kaum muslimin. Bukan kita bergabung dengan mereka, mereka juga bergabung, karena mereka sudah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dengan mereka demo, dengan mereka mentahdir, sudah memisahkan diri. Yang justru mereka harus bergabung dengan kita, bukan kita masuk ke mereka. Jelasin sampai sini. Kalau saya mau cerita panjang ini masalah ini. Dan kita sudah memperingatkan mereka bukan sekali dua kali, berkali-kali kepada pendirinya Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Sudah ingatkan di rumahnya sampai semua yang ditahdir saya kumpulkan. Ya ini juga bantuan dari beberapa ikhwan di Surabaya. Kita kumpul Cawang Mangu tahun 96. Semua datang, saya, Ustaz Hakim, Ustaz, semua ada Ustaz. Ustaz Bunida, Ustaz Aun, Ustaz, semuanya datang itu kumpul di Cawang Mangu untuk islah antara Ja'far dengan semuanya. Tapi enggak mau islah. Sudah tahun berikutnya lagi saya datang lagi. Enggak tahu. Tahun itu juga saya masih mengingatkan Ja'far untuk kembali gitu. Ini gak bisa nih tahdir, merusak nama dakwah. Tapi gak mau. Setelah itu karena gak mau, saya ditahdir malah. Saya dibilang dajjal, syaitan, segala macam. Udah 100 lakop udah. Tapi dakwah tetap jalan. Kita difitnah, segala macam. Kalau udah pimpinannya ngomong begitu, muridnya ikut gak? Ikut muridnya. Dan masih banyak muridnya sampai sekarang yang seperti itu. Jadi jalan aja terus dakwah. Gak boleh kita diam, dan kita harus ingatkan mereka. Tapi jangan kemudian kita gampang-gampang memberi tazkiyah. Ini rusak, merusak nama dakwah salaf ini, yang seperti ini. Menyebutkan nama-nama orang yang juga di Facebook. Aduh, kenapa? Gak ada manfaat sama sekali. Gak perlu. Kita juga gak tahu tentang akibat akhirnya. Dia juga gak tahu kan kita. Sampaikan ilmu yang bermanfaat aja buat mereka. Untuk antum nulis di Facebook, tulis yang bermanfaat. Sekarang banyak di Facebook orang nulis yang gak manfaat sama sekali. Antum tulis hadith, syarah hadis dari penjelasan para ulama, manfaatkan itu daripada nulisnya segala macam yang gak ada manfaatnya. Antum akan ditanya dari kiamat nanti tentang apa yang antum tulis nanti. Ya itu sementara jawaban saya. Silakan yang lain. Ustaz Nabi Muhammad SAW. Nama inilah baik sekolah dasar atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Muawiyah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, di dalam buku-buku sejarah Islam pada saat ini yang sudah diterjemahkan itu, mengapa yang selalu dicela terlebih dahulu itu yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu? Apakah buku-buku tersebut juga merupakan buku dari kalangan orang-orang yang membenci para sahabat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah celaan kepada Muawiyah, cuma inti pokoknya bahwa yang namanya Syiah, mereka sudah nisbatkan Syiah itu Syiatu Ali, artinya Syiah yang berkelompok kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai imam yang pertama. Mereka punya 12 imam. Ali adalah imam yang pertama. Kemudian anaknya, kemudian yang lain sebagai imam yang mereka bikin. Yang 12 itu imam khayalan yang mereka bikin. Ya, yang katanya bersembunyi di serdab, itu imam khayalan yang nanti akan keluar. Ini sudah igawan mereka, orang-orang Syiah. Kenapa Muawiyah? Karena ketika Ali radhiyallahu an wafat, kepemimpinan khilafah itu dipegang oleh Hasan anaknya radhiyallahu an. Dan anaknya Hasan dan Husain dan banyak lagi anak yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dipegang oleh Hasan karena perseteruan yang ada antara orang-orang yang ada di Irak dengan orang-orang yang ada di Syam. Muawiyah sudah menjadi gubernur di Syam itu puluhan tahun Muawiyah. Dan terjadi waktu zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali. Namanya perang apa? Perang Siffin. Terjadi. Mereka lah orang-orang yang terbaik radhiyallahu ajma'in. Terjadi itu. Itu fitnah. Terjadi. Nah, Nabi SAW ketika Hasan Hussein masih kecil nih. Masih main di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan, "Inna bni hadha," maksudnya cucuku ini, anakku maksud cucuku, "sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Cucuku ini akan mengislah dua kelompok yang besar nantinya. Ini menunjukkan mukjizat Nabi. Ini anak masih kecil. Ketika Hasan melanjutkan khilafah bapaknya, karena sudah terjadi perang nih, dan sudah kemudian didamaikan, islah. Kemudian diantara mereka yang meninggal dunia, yang wafat dalam perang itu, disolatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetap masih ada tuh orang-orang yang ya kasak kusuk, tetap ini orang-orang yang enggak senang dari kalangan Khawarij dan juga yang lainnya yang membangkitkan perpecahan ini. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diserahkan pemindahan ini kepada Hasan. Hasan melihat ini kalau seperti ini terus enggak bisa, pertumpahan darah. Sesuai dengan mujizat Nabi yang Nabi katakan akan mendamaikan, maka Hasan mendamaikan, diserahkan khilafah ini kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Diserahkan kepada Muawiyah. Karena itu, karena diserahkan kepada Muawiyah, maka orang Syiah benci kepada Muawiyah. Kenapa kekuasaan kok Muawiyah, tidak Hasan? Maka mereka juga tidak banyak menyebutkan tentang pujian kepada Hasan. Mereka menyesalkan tentang Hasan. Padahal ini hadis Nabi. Nabi sudah sebutkan ketika Hasan masih kecil bahwa nanti anakku ini, cucuku akan mendamaikan dua. Karena Hasan berpikir harus damai, enggak boleh ada pertumpahan darah. Karena Hasan radhiyallahu anhu sudah tahu bahwa di zaman bapaknya sudah terjadi pertumpahan darah. Dan itu yang banyak ikut adalah orang-orang sesudah para sahabat. Adapun para sahabat ketika terjadi perang itu, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, paling cuma 6 orang atau 7, enggak ada sahabat yang ikut dalam perang itu. Karena semua enggak mau. Awalnya menyebut 30, enggak sampai 30, 20. Kemudian kata beliau 10. Jadi sahabat yang ikut dalam perang itu cuma sedikit. Karena Nabi sudah sebutkan banyak hadis, tidak boleh ikut masuk dalam fitnah ketika terjadi perang kan. Jangan masuk di situ dalam fitnah. Dan Nabi sudah sebutkan hadisnya banyak tentang masalah itu. Jadi kemudian karena terjadi pertumpahan darah waktu zamannya Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, makanya Hasan menyerahkan kepada Muawiyah supaya apa? Tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi ada orang yang enggak senang dari kalangan orang-orang Syiah ini. Karena begitu meninggalnya Utsman bin Affan, kembali lagi kepada awal, ketika meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian diangkat Ali sebagai khalifah, ada dua kelompok di sini. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Kan Syiah di situ ada yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Ketika diangkat Ali sebagai Amirul Mukminin, maka ada orang Syiah dan Khawarij. Nah, orang Syiah mengatakan Ali sebagai Tuhan, dibakar oleh Ali. Riwayat sahih. Dibakar oleh Ali. Dibakar hidup-hidup mereka. Karena mengatakan Ali sebagai Tuhan. Ada mereka mengatakan Ali sebagai Nabi. Ada yang mengatakan Ali yang berhak untuk menjadi khalifah, bukan Abu Bakar. Dan itu yang kuat terus tuh berkembang sampai sekarang. Karena Syiah berpecah lebih dari 50 sekte Syiah ini. Lebih dari 50 sekte berpecahnya Syiah ini. Kemudian kita kembali lagi yang tadi. Jadi sudah diserahkan kepada Muawiyah, sudah aman, enggak ada pertumpahan darah itu. Tapi fitnah tetap ada. Bukan enggak ada fitnah. Karena amir-amirnya dia juga ada. Kemudian setelah meninggalnya Muawiyah aman, diganti oleh anaknya Yazid. Kemudian mulai itu terjadi fitnah lagi. Dan amirnya waktu itu yang terkenal siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajabin kejam ini. Tukang menumpahkan darah. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan kurang lebih yang dibunuh oleh Hajjaj dari kaum muslimin 120 ribu. Di dalam riwayat Tirmidzi, Hajjaj bin Yusuf. Banyak termasuk sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam di Mekah. Jadi kalau antum pembahasan tentang cerita ini panjang, bisa antum baca Al-Bidayah.